cinta dua anak manusia, yang satu pribumi dan yang satu WNI. Marzuki yang bekerja jadi sopir Babahli, sang saudagar kaya yang suka ke Gunung Kawi. Babahli punya anak si Meli yang alim mirip Dewi Kuan Im. Kalau nama Tionghuanya dia Lim, Ai Wen Pei. Kalau bintang film Mandarin dia mirip Betty Ting Pei. Benih cinta bersemi pada suatu hari, saat si Meli ingin mandi pagi-pagi. Pada hari itu kebetulan Marzuki yang disuruh Babahli betulin pintu kamar mandi. Pada saat Meli sedang sabunan, sehingga suara air tak kedengaran. Bersamaan dengan itu Marzuki pun main muka, maka terlihatlah kebo bugil sedang ngorek bugil. Semenjak saat itu Marzuki dan Meli makin berani bermain cinta di kamar mandi tanpa setahu Babahli. Marzuki sungguh mati ketakutan. Begitupun Babahli bagai orang kesurupan, langsung minta ampun sama arwah nenek moyang. Marzuki yang buat polusi, bikin kotor marga Babahli. Kini harus meringkuk di belakang trali besi gara-gara si Meli karena